was always close to fan and society. Dangdut vokalis of East Java Indonesia. Masih bersama Young Generation Sonata HM Jombang Samudra Record. Si Rambut Jagung persembahkan untuk Anda. Dian Marsanda masih bersama Sonata. Terima kasih.